bisa mengungkapkannya. Rasa ini juga rindu ini kian menjadi. Terserah, terserah, mau bilang apa. Ku ikuti saja hati ini sambil bertanya. Inikah cinta ataukah hanya rasa takut kehilangan, tak mau dipisahkan. Benarkah cinta atau hayalan saja? Aku sungguh tak tahu. Bila saja ada seseorang untuk ku bandingkan, agar ku tahu siapa nanti yang ku pilih. Terserah, terserah, mau bilang apa. Ku ikuti saja hati ini sambil bertanya. Inikah cinta ataukah hanya rasa takut kehilangan, mau dipisahkan. Benarkah cinta atau hayalan saja? Aku sungguh tak tahu. Rasa takut kehilangan, tak mau.